seperti itu ingin menghias wajah Islam dalam pandangan orang-orang Barat. Dan orang-orang yang al-mustagribun, orang yang westernized, yang kebarat-baratan, ingin menjelaskan bahwa Islam itu sibghatullah, celupan Allah. Dan siapa yang lebih baik celupannya daripada Allah? Karena itu Islam menghapuskan perbudakan sama sekali. Itu kata mereka. Padahal ayat-ayat perbudakan dan hadis-hadis perbudakan sangat banyak. Tapi peradaban orang-orang kulit putih, pemikiran orang-orang kulit putih, maksudnya orang-orang barat, membingungkan mereka, menakjubkan mereka, sehingga mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa peradaban atau pemikiran orang-orang kulit putih itu, kata mereka, ingin membebaskan perbudakan, padahal mereka orang-orang kulit putih memperbudak bangsa, bukan lagi afrod, tapi bangsa yang diperbudak, termasuk bangsa Indonesia ya. Waqad zakartu Syekhuna Abu Abdurrahim Al-Albani bihadza fastahsanahu wa asna alai. Aku menjelaskan masalah ini kepada guruku, ya Syekh Abu Abdurrahman Syekh Al-Albani Muhammad Nasr Al-Albani, dan beliau mengaku baik terhadap hal dan memujinya. Ini yang pertama, tanda yang pertama adalah seorang hamba telah melahirkan tuannya. Kedua, tanda yang kedua, antara al-huffatal uratal ala. Wa hadha isyaratun ila fasadi nizami ad-dini wad-dunya. Amma fasadu ad-din fa innahu idza kana ru'usun nas man kana faqiran a'ilan fa innahu yasta'thiru bi huquqil 'ibad wa yahrumuhum ma lahum. Wa amma fasadu ad-dunya fa innahu idza kana mulukun nas ala hadhihi al-halah in 'akasat sa'irul ahwal fa suddiqa al-kadhib wa kudhiba as-sadiq wa atmina al-kha'in wa khuwina al-amin wa takallama al-jahil wa sakata al-amil aw udima bil kulliyah wa nataqa ar-ruwaybidah fi amril 'amah. Tanda kedua, engkau lihat orang yang hufat, yang nyeker, yang telanjang kaki dan telanjang badan, yang papak, yang miskin, nanti berlomba-lomba di dalam membangun. Bahwa ini merupakan isyarat rusaknya tata aturan din dan dunia. Aturan ad-din dan aturan dunia rusak. Adapun rusaknya ad-din adalah apabila pemimpin-pemimpin manusia itu orang fakir, orang miskin, dia akan memonopoli hak-hak hamba dan akan merampas harta-harta mereka. Adapun rusaknya dunia, maka apabila pemimpin atau raja manusia ini keadaannya demikian, keadaannya miskin, papa dan seterusnya, akan terbaliklah semua keadaan. Yang orang yang berdusta akan dipercaya, orang yang jujur akan didustakan, orang yang khianat akan diberi amanat, dan orang yang jujur akan dianggap khianat. Orang jahil banyak berbicara, wasakatal alim barangkali ini ya, dan orang alim diam. Ini salah cetak. Dan ruwaibidah, ruwaibidah itu orang yang papa, orang yang hina, orang yang miskin, orang yang bodoh, akan banyak berbicara tentang masalah-masalah yang umum. Wabil jumlah, famadmumu hatainil amarataini inqilabul haqa'id wa in'ikasul umur wadzirabul qayyim wa tajaljulil mawazin wa takhalkhalul mawazin wa taghayyuruz zaman wa tusadul umur ila ghairi ahliha li'anna an-nasa lan yarji'u ila umurin thabitatin mustaqarratin bal ila ahwa mu'thirah. Kesimpulannya bahwa kandungan dua tanda hari kiamat tadi adalah terbaliknya hakikat, terjungkir baliknya segala urusan, iltirabnya, goncangnya kebenaran, dan miringnya timbangan, berubahnya zaman, dan diserahkannya segala urusan kepada yang bukan ahlinya. Karena manusia tidak akan mungkin kembali kepada urusan-urusan yang sabit dan tetap. Bahkan sebaliknya, mereka akan mengembalikan urusan ini kepada hawa nafsu yang mendominasi. Keberapa tuh? Ke-10, ke-11, ke-12, ke-13. Itu adalah faedah ke-13. Ke-14, zammut tabaha wat tafakhur wa bi khasatin fil bunyan li anna dhalika yadullu ala at-tarafi wal israf wa ummuhu. Ini salah cetak juga nih kayaknya. Hadza daidanuha haqiqatan bil istidlal. Hadis ini pun di dalamnya terkandung tercelaknya berbangga-bangga, bersombong-sombong, khususnya dalam hal bangunan. Karena hal itu menunjukkan kemewahan dan israf melebihi batas. Wa ummu, ini nggak tahu salah cetaknya apa ini. Sudah gitu aja lah, nggak nyambung. Ke-14, husnu adabi sahabah ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biraddil ilmi ila Allah wa ilaihi fi hayati. Hadis ini pun menjelaskan bagusnya adab para sahabat bersama Rasul sallam dengan cara mengembalikan ilmu kepada Allah dan kepada Rasulnya selama beliau hidup. Ketika ditanya, tahu enggak Umar siapa dia? Kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu. Ke-15, ini juga salah cetak. Yustahabbu lil muallim idza sami'a jawaban sahihan minal muta'allim ayu akida sihhata dzalik biqaulihi asabta au ahsanta kama fa'ala Jibril ma Rasulullah SAW biqauli sadaqta. Disunnahkan bagi orang yang alim, orang yang mengajar, apabila mendengar jawaban yang sahih dari orang yang belajar, untuk mendukung kebenaran jawabannya itu dengan mengucapkan asab tak benar atau ahsan tak bagus engkau, sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW dengan ucapan sadaq tak benar engkau. Mungkin ini yustahabu ya, bukan? Yustahsanu enggak? Dianggap bagus, enggak yustahabu, disunnahkan. Hah? Apa-apa? Kalau salah cetak, yang tanya donor jadi kotor pun bisa aja salah cetak, maaf. Iya, salah cetak bisa aja, atau salah mengimlakan, salah mendengar karena ada kotoran kuping atau apa mungkin saja. Yustahabu. Kalau yustahsanu, dianggap baik, orang enggak. Yustahabu. Tuh lihat yang berikutnya. Yustahabu. Tuh. Liman alima amran min umurid din wa kana fi qawmin yajhalunahu ayyas'ala aliman liyastami'al qawmu ila jawabihi faya'lamu minhu. Disunnahkan bagi orang yang sudah mengetahui salah satu urusan dari urusan-urusan ad-din dan dia berada di tengah-tengah kaum yang tidak mengetahui urusan itu, disunnahkan orang itu bertanya kepada seorang alim di hadapan orang banyak, agar orang banyak itu mendengar jawabannya, agar mereka pun tahu tentang kebenaran itu. Keberapa tuh? 16? 17. Sekarang 18. Yam bagi alal muallimi ayyazilal labsa wal istighraba alladhi yaktanifu amaliyatat ta'allum kama fa'ala Rasulullah SAW ma Umar radhiyallahu anhu indama azala ta'ajjubahu mukhbiran iyyahu anna sa'ila Jibril alaihi salam ja'a yu'allimul muslimina amra dinihim. Orang yang mengajar hendaklah menghilangkan keraguan-raguan atau rasa aneh yang melingkupi kegiatan belajarnya. Kalau ada keanehan baik tentang kejadian atau istilah yang dia ungkapkan, harus dihilangkan rasa aneh atau rasa asing tersebut. Sebagaimana yang dilakukanlah Rasulullah SAW kepada Umar ketika Rasulullah SAW menghilangkan rasa aneh atau sikap aneh Umar dengan mengabarkan bahwa penanya itu adalah Jibril alaihi salam yang datang untuk mengajari kaum muslimin tentang urusan din mereka. Keanehan Umar itu dilihat dari pertama, orang itu tidak terlihat bekas-bekas safar tapi tidak dikenal oleh seorang pun. Kalau orang sini mustahil sebab enggak ada yang mengenal. Kalau orang jauh kok tidak ada bekas-bekas safar. Ini keanehan pertama. Keanehan kedua, orang itu begitu akrab dengan Rasulullah SAW sampai lututnya disandarkan. Kedua tangannya di paha Rasulullah SAW. Wah, ini aneh lagi. Ketiga, dia bertanya setelah dijawab, oh betul engkau. Aneh kan? Lalu dihilangkanlah keanehan ini dengan dijawab bahwa itu adalah Jibril. Pantes kalau begitu. Ke-18 ya. Afadal hadithu kudratal malaika ala tasyakul fi suratil basar. Hadis ini pun memberitahukan kepada kita tentang kemampuan malaikat untuk menjelma dalam bentuk manusia. Bisa. Dan terakhir, bayanun anna sunnatan nabawiyah wahyun lakinnahu ghairu matluin. Ini pun, hadis ini pun menjelaskan bahwa sunnah nabi itu adalah wahyu, tetapi wahyu yang tidak dibacakan. Kalau Al-Quran itu disebut wahyun matlu, kalau sunnah ghair matlu, tidak dibacakan. Itulah penjelasan tentang hadis yang pertama dari bab muraqabah ini, atau hadis ke-60 di dalam bab dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Tentang hadis yang berikutnya, insya Allah banyak hadis muraqabah ini akan kita lanjutkan pada hari-hari Ahad yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu, dan ada tersisa waktu untuk bertanya jawab bagi kita. Alhamdulillah. Itu enggak diterangkan bahwa para sahabat? Ya, tentu saja para sahabat sering melihat para malaikat. Tidak hanya itu saja, sering baik berupa manusia ataupun berupa yang lainnya, tetapi itu bukan dalam bentuk asli. Jadi malaikat tidak mungkin tampil dalam bentuk asli kepada manusia kecuali kepada Rasul salam sudah melihat dalam bentuk yang aslinya. Nanti ada di dalam bab ini juga, muraqabah juga, tentang malaikat yang menjelma sebagai manusia datang ke orang. Di kalangan Bani Israel dulu ada yang kusta, ada yang botak, dan ada satu lagi yang buta. Didatangi oleh malaikat, apa yang kamu sukai, apa yang kamu inginkan? Saya ingin sembuh dari kusta saya. Disembuhkan. Lalu apalagi? Saya ingin kaya. Nah, seperti itu. Akhirnya dikasih unta yang gunting. Terus ke yang botak begitu, ke yang buta juga begitu. Dilihat oleh mereka. Ini malaikat. Allahu'alaikum. Bagaimana zakat perhiasan yang dipakai atau disimpan? Tolong jelaskan. Bagaimana cara minta izin untuk berdekatan dengan orang alim? Ya, minta izin saya, boleh enggak saya mendekat? Untuk bertanya ya. Nanti ada penjelasan di dalam nanti dalam Ahkamun Nisa ada ya, insyaallah. Abu Bakar, Umar minta izin kepada Rasulullah SAW untuk masuk menemuinya. Gimana minta izinnya ya? Gampang. Boleh enggak saya masuk? Boleh enggak saya berkunjung? Boleh enggak saya bertanya? Begitu saja gampang. Ini untuk ikhwan boleh seperti ini. Kalau untuk akhwat tetap harus ada hijab. Halo. Apa? Di dalam Sahih Bukhari. Kitabul Ilm, bab Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal Amal. Enggak ada? Ah, Tekan. Ada dua. Di antara tanda-tanda hari kiamat disebutkan ada api. Apa maksudnya? Maksudnya nanti akan ada api yang banyak besar di setiap tempat yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Api kebakaran besar di mana-mana. Sampai mereka tergiring ke satu tempat namanya Syam. Nah itu nanti ke sana. Termasuk di kita nanti ada api ini. Di mana-mana, walaupun terhalang oleh laut, ya, terhalang oleh lautan, nanti api itu bermunculan. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Qiyamatu Sughra wal-Alama wa-Alamatul Qiyamatil Kubra. Apakah Harut dan Marut? Harut dan Marut itu dua malaikat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tentang Harut dan Marut yang diturunkan ke muka bumi kemudian mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Itu dua malaikat yang dihukum kemudian diturunkan ke muka bumi kemudian mengajarkan sihir itu. Hadisnya, ceritanya. Cerita hadis yang menceritakan itu dhaif, tapi ayat itu ada. Ayat surat Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir. Sudah cukup sampai di sini. Sekarang dari sini kita ke yayasan untuk mengadakan ahkamun nisa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.